Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita menuliskan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Qas Al-Fikhi yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Fawzan Al-Fawzan Syekhidullah Ta'ala. Pada bagian yang telah lalu kita telah membicarakan tentang bab hadis zina, bab tentang hukuman orang yang berbuat zina. Qala alaih rahimahullah ta'ala ya hadithullah ta'ala wa qad arrafal ulama'u rahimahumullah, dan para fuqaha ahli fikih rahimahullah mereka telah mendefinisikan apa itu makna zina. Zina bi'anahu fi'lu fahishah fi qubulin al-duburin, yaitu berbuat kekejian pada dubur, pada kubur kemaluan, awal kubur, awal kubur, dubur atau pada dubur, berbuat kekejian pada kemaluan atau dubur, yaitu tempat membuang kotoran. Waqala Ibnu Rushd, dan telah berkata Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala, wa kulu wada'in waqa'a ala ghairi nikahin sahihin aw subahati nikahin wala milki yaminin. Ibnu Rushd mendefinisikan zina yaitu setiap hubungan badan atau persetubuhan yang terjadi karena bukan nikah yang sahih, bukan dikarenakan nikah yang sahih. Nikah yang sahih yaitu nikah yang terpenuhi syarat-syarat pernikahan, ya. Seperti ada ijab kabul, ya. Kemudian ada mahar, kemudian ada wali, ada kedua mempelai dan sebagainya. Adapun kalau nikah sahih tentunya ya lain lagi, ya. Namanya nikah yang sahih tentunya bukan zina. Adapun selain nikah sahih, ini nanti akan dibahas. Wala subahati nikahin, dan bukan hubungan badan karena Nikah syubhat. Nikah syubhat itu contohnya seperti seseorang tidak boleh menikahi wanita yang telah hamil. Namun dia menikahi wanita hamil, maka yang seperti ini adalah contoh dari nikah yang syubhat. Di lain sisi, ya tidak kabul ya, memenuhi syarat-syarat apa pernikahan ya, ada mahar, ada wali, ada ijab kabul dan sebagainya. Namun di sisi lain, waktu pelaksanaan ini ya tidak bersyarat, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena wanita yang sudah hamil ini tidak boleh dinikahi. Sampai apa? Sampai melahirkan bayinya. Kalau sudah melahirkan bayinya baru boleh dinikahi. Nah, ini nikah syubhat. Kalau terjadi nikah syubhat ya tidak bisa dikenai hukuman, karena di sisi lain dia menikah, di sisi lain dia nikahnya tidak benar, jadi syubhat. Wala milki yaminin, dan juga bukan berhubungan badan dengan budak yang dimilikinya. Adapun misalnya seorang laki-laki mempunyai budak perempuan atau membeli budak perempuan kemudian dikumpuli, maka ini bukan termasuk zina. Wa hadza muttafaqun alaihi fil jumlah ala min ulama al-Islam. Dan ini pengertian ini adalah definisi yang telah disepakati dari sejumlah para ulama Islam. Wa in kanu ihtalafu bima huwa syubhatun yadra'ul had awla. Walaupun di sana tentunya para ulama ini ada terjadi khilaf ya, tentang syubhat. Apakah syubhatnya itu apakah telah sampai kepada hukum mazhab atau belum? Tentunya ini setiap mazhab tentunya lain-lain ya. Pembahasan di sana dibahas secara lebih mendetail tatkala kita belajar tentang fikih berdasarkan mazhab-mazhab yang ada. Adapun di sini ya mencukupkan apa yang telah ditulis oleh mu'alif. Intah. Qala ma'alaih rahimahullah habibullah ta'ala wa idza kana zani muhsan mukallafan rajima bil hijarati hatta yamut. Dan apabila orang yang berzina tersebut pelakunya adalah muhsan, muhsan adalah orang yang pernah menikah dengan pernikahan yang sahih, dan juga mukallafan yaitu orang yang terbebani syariat, yaitu sudah balig berakal kemudian muslim ya, muslim yang disebut dengan mukallaf yaitu muslim, dia berakal dan telah balig. Apabila dia pelakunya sudah pernah nikah dan mukallafan, dia seorang muslim kemudian sudah balig dan berakal, rojima bil hijar hatta yamut, maka dirajam dengan bebatuan sampai mati ya, dilempari batu. Adapun kalau pelakunya masih anak kecil atau mungkin orang yang terganggu akalnya. Maka tentunya tidak termasuk atau terkena hukuman ini. Rajulan kana au imra'atan, baik itu pelakunya laki-laki maupun perempuan. Kalau dia sudah menikah, pernah menikah dengan menikah yang sahih, menikah yang benar, terpenuhi dengan syarat-syaratnya, kemudian muslim, berakal dan balik, maka dia bisa terkena hukuman rajam. Hukuman rajam yaitu seseorang di pelaku berzina ini ditanam ya, sebatas dada ya. Kemudian dilempari pakai batu kepalanya sampai meninggal. Bikari ahli ilmi minah sahabati wa tabi'ina wa min ba'dihim minah ulama il amsar wa fi jami'il aqsar. Dan ini juga sebagaimana pendapat ahli ilmi, baik di kalangan para sahabat Nabi SAW atau tabi'in murid-muridnya sahabat, wa min ba'dihim dan orang-orang yang setelah tabi'in, dari para ulama di berbagai seluruh negeri dan berbagai masa. Walam yukhalifu fi dzalika illa al-khawarij. Dan tidak ada yang menyelisih pendapat ini. Bahwasanya pelaku zina ini yang telah menikah, kemudian mukallaf, muslim, kemudian berakal dan baligh, maka dia terkena rajam, kecuali pendapatnya orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang dia hanya mengambil Al-Quran saja. Azan itu zani, itu kuna wa'li ma'ani azan jajah. Jelas ini, yang namanya zina atau zina perempuan dan laki-laki ya beda 100 kali. Di situ tidak ada raja. Di Al-Quran tidak ada raja. Sehingga mereka mengkali. Ya ini ada hadisnya. Hadisnya itu tidak bisa dipakai untuk hujah ya. Sehingga pendapat orang sholat ya, orang berzina ya bedera disambut 100 kali, baik itu yang masih bujang maupun yang sudah menikah. Nah ini kalau yang sesat khawarij. Waradnu ma'adzalika sahabikun bisan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qawliyati wal-fi'liyati al-mutawatirah. Dan hukuman rajam ini telah ada, telah sahih di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, yaitu perkataan Rasul ataupun perbuatan Rasul, itu tentunya sunahnya sunah yang mutawatir. Mutawatir adalah banyak yang menyaksikan dan banyak yang meriwayatkan sunah tersebut, hadis tersebut. Nah, karena yang namanya melakukan menegakkan kumhat ini adalah banyak orang ya, bukan cuma satu dua ya. Bahkan disuruh untuk menyaksikan sebagian kaum muslimin. Sehingga saksinya banyak, zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat. Mereka menegakkan hukum had, hukum rajam. Hanya orang-orang khawarij saja yang mereka yang mencari sunnah. Wa kana ar-rajulu mazkuran fil Qur'anil Karim. Dan dahulu hukum raja ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu di awal-awal turunnya ya. Suman usifa lamduhu wa bagiya hukmuhu. Kemudian lafadznya dihapus. Kok lafadznya dihapus? Dia tidak tercatat ya, memang dihapus. Sehingga tidak ada lafadz. Kalau dicari sekarang ini Al-Qur'an ini lafadznya mana? Tidak ada ya, tidak tercatat. Wabakiyah hukmun, akan tetap hukumnya tetap ada. Kenapa hukumnya tetap ada? Karena Rasulullah SAW tetap melaksanakan dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun lafadznya di dalam Al-Quran tidak tercatat, tidak ada dimansuh atau dihapus, namun hukumnya tetap dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Wadzalika fi qouli ta'ala, dan demikian yang ada pada firman Allah Ta'ala yang dulu ya. Yaitu yang berbunyi as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjamu huma al-battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini diriwayatkan oleh hadis Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan juga ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sahih. Asyai wa syaifatu. Asyaih dan syaifah, orang yang menunjukkan telah dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Al-Battah, semuanya keduanya. Nakalan min Allah, ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Aziz, perkasa dan Maha bijaksana. Namun lafaz ini telah dimangsa atau telah dihapus sehingga tidak ada di dalam Al-Qur'an yang sekarang ini. Wa ma'a subuti rajmi bil Qur'anil mansukh lahu duna hukmuhu, yaitu akan tetap adanya hukum rajam di dalam Al-Qur'an yang dimansukh atau dihapus lafadznya, namun bukan dihapus hukumnya. Hukumnya tetap ada. Wa bi sunnatil mutawatirati wal ijma'. Dan ini hukum rajam ini juga terdapat di dalam sunnah mutawatir, sunnah yang banyak sepakat para sahabat yang meriwayatkan, banyak sekali berijma, sudah sepakat mereka akan adanya hukum rajam. Bakat tajal al-khawarij wa man fi hukmihim min ba'dil kitabil mu'asirin ila inkari rajmi. Dan sungguh orang-orang Khawarij mereka telah rancang menolak bersama dengan orang-orang yang sepanteng mereka ya. Mereka menetapkan bahwasanya mereka mengingkari hukum rajam yang ada pada cerita-cerita yang mereka salam pada masa sekarang ini. Mereka mengingkari hukum rajam. Taba'an li ahwa'ihim, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa tasfiyan li adilati syar'iyyati wa ijma'il muslimin. Dan ini bentuk melanggar dalil-dalil syariat dan juga ijma' kaum muslimin. Wal muhsan alladhi yajibu rajmuhu idza zana huwa man wada'a imra'atahu al-muslimah aw zimmiyah fi nikahin sahihin fi kubriha wa huma balighani atilani qurani. Dan muhsan yang wajib dikenai hukum rajam apabila dia zibrihina, yaitu apabila seseorang yang telah menikah muslim balik dan berakal, dia mensetubuhi seorang wanita muslimah atau mensetubuhi zimiyah. Zimiyah itu orang kafir namun dia hidup dan tunduk kepada hukum Islam. Dia tunduk dan patuh terhadap hukum Islam dan di bawah perlindungan pemerintah muslim. Binikahin sahihin, sedangkan dia pelakunya telah pernah menikah dengan nikah yang benar. Fi qubliha, dan dia melakukan di dengan kemaluannya. Dengan kemaluannya. Bukan hanya sekedar tangan atau yang lainnya. Bahuma balighani atilani qurani. Dan pelaku keduanya yaitu kalau dia sudah balighan, sudah dewasa. Adapun kedewasaan orang laki-laki, ya. Dewasanya orang laki-laki itu ditandai dengan tumbuhnya bulu kemaluan antara laki-laki, ya. Tumbuhnya bulu kemaluan. Atau dia telah mimpi basah, mimpi keluar mani. Kalau wanita yaitu mengalami haid, atau kalau umur yaitu umurnya sekitar 15 tahun. Akilani, yang keduanya berakal, akalnya sehat, akalnya tidak terganggu. Ataupun kalau kadang waras, kadang gila, kadang waras, kadang gila. Nah, ini masih sebagai pembahasan, ya. Ini melakukannya pas gila atau pas waras. Nah, seperti ini masih perlu pembahasan. Adapun orang yang memang akalnya waras, sehat, maka tentunya ini lebih jelas. Nah, Qurani yang keduanya orang merdeka bukan budak. Kalau budak gimana? Kalau budak ya enggak dirajam. Kalau budak ini di dada. Budak nanti hukumannya di dada setengah dari orang dewasa, setengah dari orang yang merdeka, ya. Setengah dari orang yang merdeka. Kalau yang merdeka ini kena dada, ya. Kena dada 100 pukulan, maka budak ini dapat 50 pukulan setengahnya. Fa'ini salah satu min hadihi syurutil mazkurati fi ahadi zaujaini fala ihsan. Jika luput, hilang salah satu syarat-syarat yang disebutkan yang ada pada kedua pelaku ini, ya, pasangan ini, maka tidak disebut dengan muhsan. Misalnya ada seseorang yang berzina, dulu pernah misalnya nikah mut'ah misalnya, ya. Kalau nikah mut'ah ini nikahnya nikah yang tidak sahih, ya. Nikah mut'ah bahwanya laki-laki perempuan membayar mahar sudah hubungan misalnya. Aku nyerahkan diriku denganmu dengan mahar sekian. Berapa ini? 100 ribu. Oh, berarti dua hari misalnya. Sah-sah misalnya seperti itu. Maka ini terjadi apa? Nanti nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah berarti tidak disebut ihsan. Tidak teranggap dia menikah. Alias apa? Alias dia dihukumnya sebagai bujang. Tidak kena raja, namun di jera. Kalau malih rahimahullah ta'ala wasyurutu tatakhallasu fil'ati, dan syarat-syarat tersebut bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ayah sulam minhu al-wat'u fil'qubul. Begitu syaratnya. Yang pertama adalah dia benar-benar melakukan hubungan badan di kubur, di kemaluan. Misalnya yang kedua, ayyakuna al-wad'u fi nikahin sahihin. Yang kejadian persetubuhan ini pernah menikah nikah yang benar, nikah yang sahih, terpenuhi syarat-syarat nikahnya. Nah, yang selebihi al-wadu fil kubul, kalau apa terjadi hubungan badannya bukan di kubul, bukan di kemaluan, maka ya tidak bisa disebut musanya. Dilakukan di dubur misalnya, maka yang sebetulnya tidak termasuk masuk syarat orang dikatakan musan, sehingga tidak bisa ditegakkan hukum rajam melakukannya di dubur. Maka ini tidak terkena hukum rajam. Yang kedua, hubungan badan ini mereka pernah menikah yang sahih, menikah yang sahih. Adapun menikah yang tidak sahih, apakah itu syubhat, apakah itu mut'ah, apakah itu yang menikah-menikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ini bukan disebut dengan muhsan. As-salisa, yang kedua, khusul kama fi kulli minhuma bi ayyakuna balighan hurran aqilan, yaitu keduanya ini telah sempurna. Sempurna maksudnya sempurna dewasanya sudah sempurna, dia mengembatikan dan sehat akalnya atau berakal, akalnya tidak terganggu. Wa khasa sayyibu birrajmi bikonihi tazawaj fa'alima ma yaqaw bihi al-ifaf anil khuruj al-muharrama fastathna anha. Dikhususkan raja ini mengenai orang yang telah menikah itu karena dia keadaannya sudah menikah ya. Karena sudah menikah berarti apa? Dia adalah orang-orang yang sudah bisa menjaga diri, menjaga diri kemaluannya dari terjadwal perkara-perkara yang haram. Wastagna anha, dan dia sudah mencukupi dengan pasangannya ya. Tentunya orang yang telah menikah ya sudah tersalur ya, sudah terpelihara kehormatannya, kemaluannya dari terjatuh ke dalam perzinahan. Wa ahraza nafsahu anit ta'arud li haddi zina, dan tentunya orang yang telah menikah ini akan terjaga dirinya dari apa? Dari perkara-perkara yang akan menyeret dirinya ke dalam melanggar atau terkena had hukuman perzinahan. Fajala uzruhu min jami'il wujuh, sehingga uzurnya, alasannya itu hilang dari semua sisi. Kenapa kamu kan berzina? Misalnya saya hanya cuma satu, kurang nih harusnya dua. Ya kenapa enggak nikah lebih dari satu? Tidak ada alasan lagi. Mau alasan lagi? Ya istriku jelek, kepengen yang cantik. Bukan apa dulu enggak nyari yang cantik di sana. Enggak ada salah lagi ya. Ya itu melarat mau cari yang kaya. Kenapa dulu enggak cari yang kaya? Enggak ada alasan lagi dalam alasan-alasan di dalam perzinahan. Semuanya telah tercukupi ya. Ya orang yang lapar masuk apa? Ya di hadapannya apa ya? Pasti akan dimakan. Adanya getuk ya dimakan getuk. Masuk makan getuk kemudian membayangkan makan sate kan enggak mungkin. Apa yang ada pasti dinikmati. Cari alasan-alasan enggak ada, enggak bisa. Wa kamalat fi haqqihi nikmah, dan orang yang telah menikah ini telah sempurna kenikmatannya. Mau kenikmatan apa lagi ya? Sudah itu puncaknya kenikmatan nikah. Wa man kamalat fi haqqi nikmah fatina yaitu afasul, dan tentunya orang yang telah sempurna mendapatkan kenikmatan maka tentunya hukumnya, hukumannya kalau dia melanggar tentunya lebih perbuatannya lebih kecil. Bahwa ahaku bisa datil akubah, dan dia tentunya akan berhak apabila melanggar sudah tercukupi kemudian dimelanggar terjadi perzinahan maka akan ditambah hukubahnya atau hukumannya. Tatkala dia melakukan di waktu bujang, ini didera 100 kali. Begitu dia telah punya istri, kok berzina lagi? Ini bertambah ya kan? Bertambah. Wa idza zana al-mukallaf al-khul ghairu al-mahsan julidan atau jaldatin, atau jaldatan. Apabila seseorang berzina, dia telah mukallaf, muslim, berakal dan balik dan merdeka, namun dia bukan termasuk yang tergolong mahsan, mungkin belum menikah, atau mungkin dia menikah batil dan sebagainya. Maka dia kalau melakukan perzinahan, yaitu didera dengan 100 kali pukulan. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, maka deralah mereka setiap keduanya dengan 100 pukulan. Wakafara anhu uqubatal mahsan wa huwa al-qatl. Sehingga ini diringankan ya kan? Orang yang bukan mahsan, ini uqubahnya daripada hukuman yang diterima oleh mahsan, yaitu pembunuhan ya kan? Dirajam otomatis sampai mati ya kan? Tapi kalau didera 100 kali ya tidak mesti mati, walaupun ya badannya hancur ya. Wasara ila jalad, maka turun diringankan yaitu dengan jalad atau di dada. Lima fasalau minal udhul, karena dia mempunyai udhul ya. Orang yang masih bujang ya, terjadi perzinahan, dia banyak udurnya ya, banyak udurnya, nggak ada yang bisa dilampiaskan, nggak ada yang punya pasangan dan sebagainya, banyak udur, sehingga ukubah atau hukumannya lebih ringan daripada yang telah menikah. Fayukinu damuhu, maka darahnya tentunya agak terjaga. Wa yajdaru an zina bil ilami jami badanihi fi a'la anwa'il jalad. Dan tentunya orang yang berzina tersebut ya, yang bukan muhsan, ini tentunya dia akan terkena hukuman dari sakitnya seluruh badan. Itu yang paling besar atau banyak dari hukuman dera tersebut. Wawa darabu jarat, yaitu dipukul dera. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Anda tadi ayat 2, wa la ta'khudhum bima ra'aytum fi dinillah, dan janganlah kalian menaruh belah kasihan di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai peringatan agar tidak dicontoh oleh orang lain untuk menakut-nakuti ya. Agar orang apa? Berpikir sekian kali mau melakukan perzinahan mendapatkan hukuman yang keras. La yarjumuhuma bitarki iqamati hadhi alaihima, yaitu janganlah kalian wa yarhamunahuma, dan janganlah kalian menaruh belas kasihan kemudian kalian tidak menegakkan hukum had kepada keduanya. Kasihan nih, nanti bisa mati kalau dipukul 100 kali. Gimana? Akhirnya tidak jadi tidak ditegakkan hukum had. Justru yang seperti ini akan terus nanti berkembang luas perzinaan. Karena mereka tidak apa, tidak kapok, hukumannya hanya ringan. Sehingga perzinahan merebak, meluas. Seolah ya tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Apalagi kalau sudah namanya orang suka dengan suka itu sudah biarkan ngapain? Kamu enggak terganggu kan? Ya orang bebas milih sendiri-sendiri. Nah, ini sudah yang seperti ini hancur dan seperti ini moralnya bangsa hancur. Seperti binatang. Suka sama suka enggak disalahkan. Sudah. Maka yang seperti ini ya akan hancur negeri, hukum Allah dilanggar, terjadi perzinahan di mana-mana sehingga hancur generasi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tetap ditegakkan hukum had. Justru kasihan kepada orang-orang yang setelahnya kalau tidak diberi hukuman ya. Tidak belas kasihan kepada pelakunya juga ya. Pelakunya nanti otomatis apa? Ya ngulangi lagi. Yang lain juga ngulangi, bukan ngulangi, terus berkembang. Melakukan hal yang sama. Fa innal imana ya kata ada asraba bidin. Ya tadi salaba bidin beristihadu di iqamati ahkamihi. Kena iman tentunya akan apa mengharuskan dia bersikap keras untuk menegakkan apa? Menegakkan agama. Dan juga dia harus bersungguh-sungguh di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabatal ma'al jadi tabribuhu aman bisan bisan nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bukan muhsan, maka dia didera 100 kali kemudian ditambah diasingkan di suatu negeri selama 1 tahun. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema Tawal At-Tirmidzi wa ghairihi wa ghairuhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharaba wa Aba Bakrin daraba wa gharaba wa Umara wa Anna Umara daraba wa gharaba. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendera seseorang dan juga mengasingkan orang tersebut. Dan sesungguhnya Abu Bakar juga pernah mendera dan mengasingkan pelaku zina. Dan juga Umar juga pernah mendera dan juga mengasingkan pelaku zina. Itu hadis dari Ibnu Umar yang bukan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri jurida mi'atan fa nufiya sanatan. Pelaku perzinaan bikr dengan bikr, perawan dengan bujang, maka dia didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bukan keduanya dijadikan satu diasingkan, enggak. Namun keduanya dipisah. Yang satu di negeri ini, yang satu di negeri yang lain. Selama 1 tahun. Raja Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit. Bukan apa isinya, seperti ini pelakunya bukan dihukumi sebagai muhsan, pelakunya bukan disebut muhsan. Iya. Banyak masyarakat yang berani menikahkan 40 itu salah satu enggak. Dan apa yang dikatakan nikah sekali itu apa yang itu? Ya itu subhatnya di situ. Sah atau tidaknya itu subhat remeng-remeng. Dia namanya subhat seperti itu. Berarti yang remeng-remeng sah enggak ya? Sah enggak ya? Ini hukumnya juga remeng-remeng ya kan? Subhat seperti itu. Tentunya ini ada pembahasan tersendiri seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.